sarangan kang dadi saksi nalikane jaman semono neng kono seliramu medot janji ono pinggir tlaga aku bisa apa kejopo ngeronto neng dodo tlogomu ibarate ngeluhku hawa adem ibarat atiku asri panggonmu rapi song gambar ke hatiku sing tak rasa perih ning dodo kutulilah aku mau tinggal no lilo aku ralin lo nanging piye maneh wis telan kuwasa sarangan dadi saksi tumetes elohku neng pinggir tlaga tajulne sliramu piye aku kudu piye yen wis ngene sing dadi talane muga uripmu bahagia mulya karo wong bagus sing dadi pilihanmu. Aku ralin lo nanging piye maneh wis telan kuwasa sarangan dadi saksi tumetes olohku neng pinggir tlaga tajulne sliramu piye aku kudu piye yen wis ngene sing dadi talane muga uripmu bahagia mulya karo wong bagus sing dadi pilihanmu karo wong bagus sing dadi pilihanmu.